Kupu-kupu terbang di taman bunga. Mengapa sendiri tanpa kekasih? Aku malu sedang berteman duka. Merana di hati, jiwa bersedih. Setelah dia pergi, di mana rimbanya? Pada siapa aku harus bertanya? Setelah dia pergi, di mana rimbanya? Pada siapa aku harus bertanya?